Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fi'lam rahimakumullah. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Syarul umuri mudasatuha wa kulla mudasatin bidah wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar radio Suara Quran, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga pada perjalanan dakwah yang mulia ini. Pada pembahasan yang ketiga ini, kita akan menjelaskan masalah yang sangat mulia, yaitu berkaitan dengan tauhid. Itu ahlut tauhid hum ahlun najah. Wa anna tauhida aslun li kullil khair. Kama anna syirka aslun li kulli syarrin. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengupas berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan bahwa ahlu tauhid adalah manusia-manusia pilihan Allah. Ahlu tauhid adalah manusia-manusia yang hebat. Tauhid adalah sumber kebaikan, sebagaimana syirik adalah sumber kejelekan. Marilah kita melihat kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengomentari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum. Faman halafa billahi falyusaddiq." Al-hadis. Waqala Abdullah bin Mas'ud rahimahullahu ta'ala, "La an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian." Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Maka barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau dia berdiam." Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan satu ucapan yang sangat agung. Dia berkata, la'an ahlifa billahi kadhiba ahabu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqa. Beliau mengatakan, aku bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dusta, lebih aku cintai daripada bersumpah dengan nama selain Allah atau dengan selain Allah walaupun benar atau jujur. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, bersumpah untuk sesuatu yang dusta dengan menyebut nama Allah lebih baik ketimbang bersumpah dengan selain nama Allah dalam satu kejujuran. Kita umpamakan seseorang bersumpah dengan mengatakan umpamanya, demi Allah, laptop ini harganya 10 juta. Padahal harganya tidak sampai 5 juta. Dia bersumpah dan dusta. Kata beliau, lebih baik ketimbang orang mengatakan demi langit, atau demi bumi, demi gunung, harga laptop ini 3 juta. Dan jujur dan benar. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tidak menunjukkan orang boleh berdusta, tidak menunjukkan hal-hal yang berdusta, tidak menunjukkan bahwa berdusta dibolehkan dan tidak haram. Tapi beliau mengisyaratkan pada satu hal yang sangat penting, satu hal yang sangat agung, yang merupakan kaidah kita dalam berdakwah, kaidah dalam memahami agama ini, yaitu mengisyaratkan dua hal yang sangat penting. Poin yang pertama, beliau ingin menjelaskan kepada kita, anna sayyi'ata syirki a'zamu min sayyi'atil kadhib kama anna hasanata at-tauhidi a'zamu min hasanati as-sidqi. Beliau ingin menjelaskan kepada kita satu hal yang sangat penting, bahwa keburukan syirik lebih besar ketimbang keburukan dusta. Berdusta adalah dosa besar, tetapi syirik ada lebih besar ketimbang berdusta. Sebagaimana kebaikan tauhid lebih mulia dan lebih agung ketimbang kebaikan kejujuran, yaitu bersikap jujur, bersikap benar, dalam arti dalam berkata, dalam bersumpah, dalam bersaksi dan sejenisnya. Di sini menunjukkan bahwa sumber kebaikan adalah tauhid dan sumber kejelekan adalah syirik. Poin yang kedua, kalimat ini memberikan penjelasan kepada kita hal yang sangat agung, hal yang sangat mulia bagi para juru dakwah yang akan mengarahkan manusia, yang akan membimbing manusia. Di sini memberikan satu isyarat bahwa tidak akan muncul keadilan yang sesungguhnya, dan tidak akan muncul kejujuran tanpa ditanamkan tauhid, tanpa diawali dengan tauhid. Oleh sebab itu ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat manusia hari ini, masyarakat kita, bangsa kita, yang kita mengetahui semua manusia, bahkan kita mengenal partai-partai yang ada hari ini mengusung yang namanya keadilan. Bahkan mungkin ada partai yang menamakannya adalah partai keadilan. Tetapi tidak nampak di tengah-tengah mereka keadilan yang sesungguhnya. Tidak muncul di tengah-tengah mereka adalah kejujuran yang sesungguhnya. Karena mereka tidak melandasi arti kejujuran dengan tauhid. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi, mereka mengawali dakwahnya dengan tauhid. Mereka mengawali ajakan kepada agama yang mulia ini kepada tauhid. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka mengatakan u'budullaha, yang mereka mengatakan sembahlah hanya Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, setiap yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah diawali dengan tauhid dan punya perhatian yang besar kepada tauhid sebelum datang dengan perintah-perintah, sebelum datang dengan larangan-larangan. Berdakwah tidak kurang 13 tahun ketika beliau berada di Mekah, dan sebagiannya adalah di Madinah. Maka berdakwah kepada tauhid, menjelaskan tauhid. Ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita akan melihat dalam sejarah bahwa orang-orang yang disebut sepanjang sejarah kehebatannya, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Sebab ahlu tauhid itu kaum cendikiawan, orang-orang hebat. Ahlu tauhid adalah orang-orang yang tangguh. Ahlu tauhid adalah orang-orang pilihan. Sebagaimana kita akan melihat dalam sepanjang sejarah. Ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan Ashabul Kahfi, yang Allah ta'ala abadikan dalam sebuah surah yang dinamakan dengan Suratul Kahfi. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah di dalam Surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala mengkisahkan 8 pemuda yang mereka itu adalah ahlu tauhid, yang Allah Ta'ala mengkisahkan dalam surat yang ke-18. Seperti disebutkan dalam ayat yang ke-16 ini, Allah berfirman, wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa ila al-kahfi yansur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Lihatlah ketika Ashabul Kahfi, mereka itizal dari kaumnya. Itizal artinya meninggalkan dan menjauhi mereka. di mana kaumnya itu menyembah selain Allah. Disebutkan dalam ayat yang ke-15-nya, haulai kaumun attakhadhu min dunihi aliha. Mereka adalah kaum kami. Mereka telah menjadikan selain Allah sembahan. Lalu Ashabul Kahfi yang dikisahkan bahwa mereka adalah disebutkan 8 pemuda dengan seekor anjing, maka mereka i'tizal dari kaumnya, dari keluarganya. Lalu dikisahkan wa ma ya'buduna illallah, di mana mereka tidak menyembah kecuali Allah Ta'ala, tidak menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala, dan mereka tidak bertaqarrub kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebutkan tentang mereka di dalam ayat sebelumnya, di mana mereka itu dikatakan adalah pemuda yang Allah Ta'ala kuatkan mereka dengan iman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda warabatna ala kulubihim idhqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nadwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan syatata. Mereka adalah para pemuda yang mereka beriman kepada Rabb mereka, beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu kami menambah mereka keimanan dan petunjuk. Lihatlah bahwa Allah Ta'ala mengabadikan, bahwa Allah Ta'ala memuliakan ahli tauhid. Dan ahli tauhid adalah mereka adalah orang-orang yang hebat dalam sepanjang masa. Lihatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan di dalam ayat yang lain tentang Nabiullah Daud alaihi salam. Nabi Allah itu Daud alaihi salam. Mereka adalah orang hebat. Daud adalah orang hebat. Allah telah menyebutkan dalam surat yang ke-34. Dalam ayat yang ke-10, Allah berfirman, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wa tayra wa allana lahul hadid. Lalu disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman, walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Al-ayat. Lihatlah Allah Ta'ala mengkisahkan Nabi Daud alaihi salam yang Allah Ta'ala mengkisahkan mampu mengalahkan kaum Jalut bersama Talut, artinya Daud bersama Talut, di mana Daud diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala dan diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah menjinakkan besi sebagai alat tameng untuk berperang, sebagai dinding untuk berperang, sebagai alat untuk berperang, dan sebagai kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu disebutkan dalam surat Saba ayat 10 tadi, sungguh kami telah memberikan kepada Daud kelebihan, karunia dan keutamaan. Salah satunya disebutkan wa allana lahul hadid. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan dalam ayat yang ke-57 ayat 25. sungguh kami telah mengutus para utusan dengan membawa penjelasan-penjelasan, dan kami menurunkan bersama mereka Alkitab dan neraca untuk menegakkan di antara manusia keadilan, ya, agar bisa menegakkan keadilan di antara manusia. Dan kami menurunkan bagi mereka Al-Hadid, besi, yang di dalamnya ba'sun syadidun, ada kekuatan, wa nafi'un linnas, dan manfaat bagi manusia. Lihatlah, Allah Ta'ala menjadikan ahlu tauhid adalah orang yang hebat, orang yang memiliki kekuatan. Allah Ta'ala mengisahkan di dalam ayat yang mulia ini, di dalam surat yang mulia ini, adalah Daud alaihi salam. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat kedua, Wa qatala Dawudu Jalud. Dan Allah Ta'ala memberikan kemenangan dengan menjadikan Daud membunuh Jalud, satu pasukan yang kuat, kelompok yang banyak. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada ahlu tauhid kekuatan, dan ini dalam sepanjang masa. Kemudian Allah Ta'ala mengkisahkan tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam yang mampu mengalahkan kekuatan Fir'aun, kekuatan Namrud, kekuatan Haman. Dan Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Allah, yaitu Musa alaihi salam, dengan mengkisahkan satu kisah yang sangat agung. Di mana disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Lihatlah dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan nabinya, yaitu Musa alaihi salam. Maka dalam ayat ini berkatalah salah seorang wanita atau putri, wahai bapakku, pekerjakanlah dia. Siapa? Nabi Musa. Sesungguhnya orang yang paling layak engkau pekerjakan, Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat, Al-Amin, dan amanah. Lihatlah di dalam sejarah ini, bahwa Allah telah mengkisahkan ahlu tauhid, ahlu aqwiyah. Ahlu tauhid adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh. Setidaknya ahlu tauhid adalah orang yang punya profesional, punya profesi, punya profesi, punya keahlian. Al-amin, punya kejujuran. Oleh sebab itu ahlu tauhid adalah orang yang hebat. Dan Allah telah mengkisahkan Nabi Daud, kana Daudu la ya'kulu illa min amali yadihi. Keadaan Daud alaihi salam, beliau tidak makan kecuali dengan tangannya sendiri. Ini adalah ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid. Oleh sebab itu ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dapatkan hari ini masyarakat yang ada di tengah-tengah kita hari ini, manusia yang ada di tengah-tengah hari ini, berbeda dengan masa-masa mereka ahlu tauhid. Di mana mereka mencari pekerjaan, datang ke dukun. Mereka mencari harta dengan cara datang ke Nyi Roro Kidul. maka mereka adalah bukan kaum cendekiawan. Mereka adalah bukan orang-orang yang pintar. Mereka adalah bukan orang-orang yang jenius. Tapi lihat ahlu tauhid. Allah Ta'ala mengkisahkan orang-orang yang hebat, di mana ahlu tauhid ini memiliki keahlian untuk hidup di dunia. Dan mereka orang-orang yang mengasah diri untuk kehidupan di dunia. Ya, dalam ayat yang tadi dikatakan orang yang paling layak dipekerjakan al-qawiyul amin. Orang yang kuat, punya keahlian, al-amin, amanah. Dan Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala istanbata min hadihil ayah risalatan azimah. Wahia as-siyasah syar'iyah. Dan Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyusun satu kitab, menyusun satu risalah dengan beristimbat dari ayat ini al-qawiyul amin dalam penetapan siasa dalam sebuah negara. Hatta dalam bentuk ruang lingkup yang kecil. Bahwa beliau memberikan satu penjelasan dalam sub tentang siyas syar'iyah, bagaimana seorang khalifah, bagaimana seorang amirul mukminin, bagaimana seorang pemimpin memilih manusia yang di sekitarnya. Maka orang yang paling layak dipekerjakan, orang yang paling layak memegang jabatan adalah orang al-qawiyu, artinya punya keahlian dalam bidang yang dia akan bekerja. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki sifat amanah. Dan beliau mengatakan, hari ini manusia yang memiliki dua syarat ini sedikit. Lalu beliau mengatakan, jika seandainya tidak memungkinkan dalam diri seseorang berkumpul dua perkara, sedangkan kita membutuhkan sesuatu untuk melakukan aktivitas tertentu, menyelesaikan sesuatu tertentu, maka beliau mengatakan siasanya adalah memilih yang tepat. Sekedar contoh, jika seorang panglima, maka dipilih al-qawiyu. Jika orang itu adalah pemegang zakat, adalah al-amin. Tidak disyaratkan al-qawi. Tapi ini menggambarkan ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid, adalah pilihan Allah, yang mereka memiliki sifat yang khusus al-qawi al-amin. Lihat ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pendidikan di Indonesia ini yang tidak mengajarkan tauhid, yang tidak mengawali dengan tauhid, lihat apa yang mereka perbuat hari ini. Di antara mereka yang ingin jabatannya naik, bukan mereka menambah keahlian dalam bidang yang diampunya, tapi mereka datang ke dukun. Lihat anak didik kita hari ini, ketika dia ingin lulus ujian, orang mengenalnya UN, ujian nasional, datang ke seorang dukun yang SD pun tidak lulus. Maka mereka menjadi orang-orang yang rendah pikirannya. Mereka menjadi orang-orang yang rendah pemahamannya, yang rendah IQ-nya, karena mereka adalah tidak bertauhid. Maka tidak mungkin akan memajukan bangsa ini, dan tidak mungkin kita akan memajukan masyarakat ini tanpa diajari tauhid. Sebab sejarah membuktikan bahwa orang-orang hebat itu adalah ahlu tauhid. Lihatlah sejarah. Saya akan sebutkan di antara sejarah yang ada di tengah-tengah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Yang pertama adalah sahabat yang bernama Ribni bin Amir radhiyallahu ta'ala an. Lihatlah syaja'atuhu, bagaimana keberaniannya ketika beliau akan menyampaikan satu risalah dari Nabi SAW berupa ajakan kepada Islam, berupa ajakan kepada tauhid, yang dia diutus ke Romawi, ke Raja Rum, ke pembesar Rum, dan sudah merupakan kebiasaan di kerajaan bahwa orang yang datang ke kerajaan mesti dia menghadap dengan menundukkan dirinya, bahkan berjalan merangkak. Dan apabila meninggalkan sang rajanya, maka tidak boleh punggungnya membelakanginya, tapi berjalan ke belakang. Ribni Mu'amir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia membawa risalah dari Nabi SAW, maka dia tidak turun dari kudanya. Dia bawa kudanya dan menghadap dengan kudanya. Hampir saja para penggawa Rum akan menebang batang lehernya. Tapi sang raja membiarkan, biarkan apa yang dia akan sampaikan. Maka Ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu dengan beraninya, dengan syaja'ahnya, di mana dia mengatakan ketika ditanya oleh sang raja, dia menyatakan, adapun Rabbku, adapun Tuhanku, adapun Nabiku, adapun agamaku, maka memerintahkan kami agar memerdekakan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juru sultani ila adlil Islam. Maka beliau mengatakan, adapun Tuhanku, adapun Nabiku, adapun agamaku, mengajari kami agar memerdekakan manusia dari penyembahan kepada manusia, penyembahan kepada makhluk, agar menyembah Allah semata, dan memerdekakan manusia dari kezaliman para raja kepada keadilan Islam. Undur ahlu tauhid, ahlu syaja'ah, bahwa ahlu tauhid ini adalah orang pemberani. La yakhafu lawmata la'im wa lam yahsha ilallah, mereka tidak takut kecuali Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yahsha ilallah. Hadza ahlu tauhid, dan ini adalah potret ahlu tauhid pemberani. Lihatlah para sahabat sebagai contoh. Allah telah mengisahkan dua sahabat yang sangat mulia, Anas bin Nadr, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an, undur ila syaja'atihi, lihatlah kepada keberaniannya. Anas bin Nadr radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang syahid dalam perang Uhud. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang syahid dalam perang Uhud, yang membela Rasulullah SAW. Dan Ribni Mu'amir radhiyallahu ta'ala anhu luka dengan 70 luka dan tidak ada luka satu pun dari depan, dari belakang. Lukanya adalah dari depannya, karena dia menghadap kepada musuh. Sehingga dalam riwayat itu dinyatakan bahwa Ribni Mu'amir, bahwa Anas bin Nadr, tidak ada yang mengenalinya kecuali cincin yang ada di jarinya. Bisa jatih. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang gagah perlenteng. Lihatlah kepada syaja'ahnya. Dimanapun disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam kitabul Maghazi, bab tentang peperangan, Imam Al-Qayyim rahimahullah telah mengkisahkan tentang Musa bin Umair radhiyallahu anhu. Dia didapatkan luka lebih dari 70. Jadi kata-kata 70 menunjukkan banyak, bukan menunjukkan dihitung 70. Keberaniannya, syaja'ah, dan mereka adalah ahli tauhid. Iwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu kita lihat dari sisi yang lain, ini sejarah dari ahli tauhid. Seorang sahabat yang terkenal yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana sikap ahlu tauhid dan bagaimana sikap kita mengikuti mereka ahlu tauhid hari ini. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berhijrah ke Madinah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan seluruh hartanya. Dia tidak membawa apa-apa ke Madinah. Lalu salah seorang sahabat Ansar yang dipersaudarakan dengannya, maka beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf dua tawaran. Tawaran yang pertama, kata orang Ansar itu, aku memiliki istri lebih dari satu. Istri yang mana yang kau takjub, maka aku akan mentalaknya. Dan apabila setelah selesai idahnya, silakan engkau menikahinya. Dan aku memiliki banyak tanah, silakan kamu memilihnya, maka aku akan memberikan kepadamu. Lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu menerima tawaran yang pertama, tetapi tidak menerima tawaran yang kedua. Dia melakukan nabar, melihat istrinya, lalu menunjuk salah seorang di antara istrinya dari kaum Ansar ini, lalu dia menalaknya. Tapi ketika dia ditawari sawah dan ladang, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, dalluni ila suq, tunjukkan aku ke pasar, sebab aku bukan petani, aku pedagang. Maka dia ditunjukkan ke pasar. Setelah 3 hari, Abdurrahman bin Auf didapatkan bahwa beliau telah nikah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Azawajta?" Faqala na'am. "Aulim walau bisyatin." "Apa engkau telah nikah?" "Iya," kata Abdurrahman bin Auf ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berwalimahlah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Apa faedah di dalam hadis ini dan kisah ini? Bahwa lihatlah para sahabat yang merupakan generasi pertama dari umat Nabi kita Muhammad SAW yang bertauhid kepada Allah, maka mereka memiliki keahlian dalam hidup. Mereka adalah orang hebat. Bagaimana tidak dikatakan orang hebat? Pertama, ketika dia ditawari tentang tanah, dia memilih pasar. Ini menunjukkan seorang mukmin harus punya keahlian. Dan dia menempuh sebab untuk kehidupan dunia setelah dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dia berdakwah. Dan ini adalah ahlu tauhid. Urwa al-Bakri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika diberi uang oleh Nabi SAW untuk membeli kambing, untuk akikah, untuk membeli satu kambing, lalu dia pulang dengan satu kambing dan uang yang tadi dititipkan kepadanya. Ini hebatnya. Kenapa? Karena dia bisa menjual lagi dengan 2 kali lipat harganya, lalu dia dapat untung. Maka Nabi SAW bersabda kepada Urwah Al-Bakiri, kalau aku memberikan kepadamu segenggam tanah, maka kamu akan pulang dengan segenggam emas. Undur ila haulai sahabah al-ajillah. Lihatlah kepada para sahabat yang sangat mulia, kepada ahlu tauhid yang mereka memiliki keahlian yang sangat hebat dalam kehidupannya. Setelah kita mengisahkan tentang sebagian di antara para sahabat ridwanullahi ta'ala dan bagaimana kehidupan mereka dari ahlu tauhid, generasi yang pertama, generasi yang terbaik dari kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, maka perhatikanlah pada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra tabdu khimata wa taruhu bitana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang ahlu tauhid, bagaimana hakikat mereka dengan menjelaskan, walau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana Allah telah memberi rezeki kepada seekor burung. Di pagi hari, sang burung kelaparan, berkicau, lalu terbang dengan kedua sayapnya, mencari makanan dengan patuknya. Wataruhu bitona, maka di sore harinya, perutnya telah kenyang. Mereka kembali ke sarang-sarangnya dengan perut yang kenyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat orang yang bertawakal, di mana mereka menggantungkan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan mereka menempuh sebab. Di sini menunjukkan ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ahlu tauhid, ahlu nasyat, bahwa ahlu tauhid adalah orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Ahlu tauhid adalah orang-orang yang memiliki kesemangatan, orang yang memiliki gairah, kawi, nasyat, tidak lemah. Dan ini adalah hakikat orang yang bertauhid. Maka tidak akan atau tidak sepantasnya orang yang bertauhid dengan benar, dia meminta-minta, dia menggantungkan hidupnya kepada orang, sebab ia memiliki satu gambaran yang digambarkan oleh Nabi SAW tentang seekor burung. Kalau seekor burung saja yang lemah daripada kita, mereka bertasbih, bertawakal kepada Allah, lalu dengan kedua sayapnya terbang ke sana kemari mencari makanan, dengan anugerah yang Allah telah berikan kepada mereka berupa kekuatan, maka mereka, burung-burung tersebut itu terbang sana kemari dan mencari kehidupan. Lalu Allah Ta'ala memberikan faedah kehidupan kepada mereka. Nah, di sini ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa orang yang bertawakal, ahlu tauhid, hum ahlu nasab. Mereka orang yang punya kekuatan dalam jiwanya, punya dorongan untuk mencari kehidupan, termasuk ingin sehat, ingin kuat, mencari kehidupan. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah di dalam ayat Al-Quran, Allah telah mengkisahkan tentang kehidupan para sahabat, bagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, sehingga Allah Ta'ala senantiasa mengaitkan antara tawakal dengan menempuh sebab. Seperti Allah Ta'ala berfirman tentang perintah untuk mempersiapkan perlengkapan ketika berperang melawan orang-orang kafir, ketika menyerang orang-orang kafir, maka Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk persiapan dan mengumpulkan persiapan. Dan bagaimana Allah Ta'ala ketika memerintahkan kepada kita untuk bertawakal yang berkaitan dengan kesehatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan dengan perintah untuk berobat. Dan Allah Ta'ala menjelaskan, dan Nabi SAW menjelaskan bahwa tidak ada ataulah tidaklah kami menurunkan satu penyakit kecuali kami menurunkan bersamanya adalah obat. Dan Rasulullah SAW bersabda, berobatlah, li'anna likulli da'in dawa'un, karena setiap penyakit ada obatnya. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid ahlu nasya, mereka adalah orang yang sangat kuat, hebat, memiliki kekuatan dalam jiwa, bukan orang yang lemah. Dan ini adalah kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kita lihat sejarah bulan yang disebutkan di dalam hadis yang panjang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang raja, dengan tukang sihir, dengan seorang rahib. Di mana dalam ringkas cerita Gulam ini, dia diajari tauhid oleh seorang rahib. Ketika sang raja menyuruh dia juga untuk menjadi seorang tukang sihir, karena tukang sihir yang merupakan penjaga kerajaan telah mendekati masa kematiannya. Tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan kepada Gulam yang cerdik ini menjadi seorang muwahhid, menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Maka dalam potongan kisah itu, ketika anak itu menentang bahwa yang menyembuhkan adalah dirinya, bahwa dia adalah memiliki kehebatan, dan dia menyebutkan bahwa yang memiliki kehebatan adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah, Maka akhirnya sang raja memerintahkan bala tentaranya untuk membawa anak itu ke sebuah gunung. Lalu diberikan dua pilihan. Ima kembali meyakini rajanya adalah Tuhannya, rajanya adalah Robnya, atau dia dilempar dari tebing yang tinggi. Maka tiba-tiba gunungnya bergetar dan matilah orang yang mengantarkannya. Ketika sampai ke kerajaan, maka sang raja marah kembali dan menyuruh bala tentaranya untuk membawa ke lautan. Lalu tiba-tiba ia mengantarkannya tenggelam dan dia selamat. Ketika dia sampai ke kerajaan, maka dia berkata kepada rajanya, pada Malik, sesungguhnya engkau tidak akan mampu membunuhku kecuali engkau membunuhku dengan sesuai dengan permintaanku. Maka sang raja itu berkata, apa permintaanmu? Maka gulam itu berkata, kumpulkanlah seluruh rakyatmu di sebuah lapang yang luas, lalu ikatlah aku di sebuah pohon, lalu bunuhlah aku dengan anak panah. Tetapi ketika engkau akan melepaskan anak panah, maka ucapkanlah kalimat Bismillahirrabbilgulam. Maka sang raja itu memenuhi permintaan anak tersebut, gulam tersebut. Lalu ia mengumpulkan rakyatnya, kemudian menyalib gulam tersebut. Ia diikat di sebuah pohon. Lalu dia melepaskan anak panah dan berkata, Bismillahirrabbilgulam. Maka mengenai bagian dadanya dan matilah gulam itu. Maka berimanlah orang-orang yang di sekitarnya, seraya mereka mengatakan, amantu birabbil gulam, amantu birabbil gulam, aku beriman kepada Rabb gulam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang raja marah, murka, lalu menyediakan parit dengan batu yang dipanaskan dan kayu yang dinyalakan dengan api. Maka tertinggallah seorang wanita dengan seorang bayi yang masih merah di pangkuannya. Lalu dia merasa ragu untuk meloncat ke api tersebut. Maka bayi yang masih kecil berkata kepada ibunya, ya ummi isbiri fa inna mu'idakil jannah. Wahai ibuku, bersabarlah engkau, karena sesungguhnya janji bagimu adalah surga. Lihatlah ila syaja'ati ahli tauhid. Lihatlah pada syaja'ah ahli tauhid dan kecerdikan ahli tauhid. Walaupun ini adalah seorang gulam, artinya belum dewasa, di mana dia mampu membuat siasat bagaimana mengalahkan hujjah, dan bagaimana menjatuhkan raja, dan bagaimana menyampaikan hujjah. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga hujjahnya itu diterima oleh manusia pada waktu itu dan raja kalah siasatnya. Ini ahlu tauhid. Dan di sini ada pelajaran bahwasanya kemenangan yang diberikan kepada seseorang oleh Allah Ta'ala kepada ahlu tauhid, tidak selamanya kemenangan itu dalam bentuk as-sayfi wasinan. Tetapi kemenangan terkadang diberikan kepada seseorang cukup, yaitu apa? Bil hujjah wal barahin. Sampainya hujjah, sampainya argumentasi, dan tegaknya hujjah, tegaknya keimanan, walaupun gulam itu adalah mati. Iwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah tauhid, ahlu tauhid. Allah Ta'ala menyebutkan sejarah tentang mereka. Allah Ta'ala mengkisahkan, Nabi SAW mengkisahkan tentang kisah seorang gulam dengan seorang raja, dengan tukang penyihir, dengan seorang rahib. Yang rahib tersebut adalah pada itu, pada waktu itu adalah dari ahlu tauhid. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan dalam hadis yang tadi bahwa ahlu tauhid mereka bukan orang-orang yang tidak mau kerja. Maka mesti orang yang bertauhid tidak akan malas bekerja. Orang yang bertauhid bukan pemalas. Orang yang bertauhid punya kekuatan. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kehebatan tauhid. Maka oleh sebab itu Allah taala berjanji orang-orang yang akan berkuasa di muka bumi ini dan layak untuk diberikan kekuasaan mereka orang-orang yang bertauhid. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastahlifannahum fil ardi kama istahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum wa la yubaddina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh akan dijadikan khalifah, pemimpin-pemimpin sebagaimana telah diangkat pemimpin-pemimpin sebelum mereka, dan kami akan menjadikan mereka teguh dalam agama yang mereka pegang, dan kami akan menukar rasa takut kepada rasa aman. Ya'budunani, ketika mereka beribadah hanya kepadaku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Lihatlah pada masa kekhilafahan imam yang empat, Abu Bakar, Umar dan Utsman, Ali radhiyallahu taala anhu, maka kebaikan itu adalah sangat hebat. Bahkan saya akan menyebutkan bagian dari kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu salah seorang khalifah di antara khalifah imam yang empat yang menegakkan tauhid dan timbul di tengah-tengahnya keadilan dan keamanan. Bagaimana tidak ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, Umar radhiyallahu taala anhu didapatkan oleh orang Yahudi. Dia tidur bukan dalam pengawasan seorang penjaga, tertidur sendiri, tidur di atas pelapa kurma, dan didapatkan punggungnya bekas dari pelapa kurma, tidur ternyenyak. Maka orang Yahudi berkata, engkau adil dan engkau mendapatkan kenyamanan. Lihatlah satu tatanan hidup yang dibangun di atas tauhid, satu tatanan negara yang dibangun di atas tauhid. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala imam yang menegakkan tauhid, maka ia mendapatkan kedamaian dan ketentraman, sehingga orang Yahudi itu mengatakan, engkau adil dan engkau aman. Ikhwat iman yang dirahmati Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keamanan dengan tauhid dalam dua ayat. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah dan yang kedua dalam surat Ibrahim, dan kedua-duanya doa Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Wa idz qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kedamaian, ketentraman, melimpah luah rizki adalah dengan tauhid. Orang yang berangkat ke Madinah Munawarah dan apa-apa yang ada di sekitarnya, maka akan jauh berbeda dengan tanah yang ada di negara ini. bagaimana Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada Anas bin Malik ketika Nabi SAW mendoakannya bikasratil amwal, banyak harta, bikasratil aulad, banyak anak, bitulil umri, dengan panjang umur, maka umurnya lebih dari 100 tahun, anaknya melebihi 100 orang, dan hartanya melimpah luas. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dikisahkan kambingnya, untanya beranak setahun lebih dari satu kali, dan kurmanya berbuah lebih dari satu kali. Padahal ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita lihat kambing-kambingnya atau unta-untanya makan apa dibandingkan dengan tanah yang ada di kita, maka kita akan mengetahui secara yakin bahwa tauhid adalah sumber kebaikan, sumber rizki. Sebab Allah Ta'ala berfirman, di dalam ayat yang menjelaskan takwa dan tawakal dalam sumber kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Lihat, Allah Ta'ala mengaitkan rizki dan melimpah luahnya rizki adalah dengan tawakal, dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, takwa, tawakal, iman, tauhid adalah sumber seluruh kebaikan. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai kalimat yang terakhir dalam kesempatan yang mulia ini, ingat bahwa sumber bencana, sumber malapetaka, sumber keburukan berawal dari kesyirikan dan meninggalkan tauhid. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melihat sebagian orang menyangka bahwa terjadinya banjir di sana sini karena penebangan liar, ataupun mungkin orang menyangka hanya semata-mata orang itu sembarangan menyimpan, membuang sampah. Tapi kita harus membuktikan ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa di antara kita yang pernah meneliti sejarah tentang Nabi Nuh dan kaumnya? Apakah orang-orang yang ditenggelamkan dari kaum Nabi Nuh disebabkan kaum Nabi Nuh melakukan penebangan liar? Maka kita meyakini pada zaman dahulu tidak ada orang yang melakukan seperti dilakukan oleh orang hari ini. Apakah kaum Lut, kaum Ad yang ditenggelamkan ke bumi dikarenakan mereka menggali isi bumi sehingga lempengan bumi ini adalah terjadi pergeseran seperti para peneliti hari ini? Tidaklah mereka ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi kecuali karena mereka menyekutukan Allah dan mereka maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini menunjukkan ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala kepada seluruh para peneliti, kepada kaum muslimin, dan tentunya juga termasuk kepada para pemimpin kita. Kita sampaikan nasihat bahwa sesungguhnya tidak mungkin akan terjadi kebaikan pada bangsa ini dan menjauhkan bangsa ini dari malapetaka, dari bencana, kecuali menegakkan tauhid, kecuali tegak tauhid pada negara ini, pada bangsa ini. Dan tidak akan terjadi kedamaian, ketentraman kecuali dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hasad, iri dan dengki tidak akan terjadi bagi orang-orang yang bertauhid. Kenapa? Sebab mereka meyakini bahwa harta, kekayaan, kedudukan Allah yang memberikannya, maka dia akan memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka akan menjadi orang-orang yang kuat, mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki etos kerja. Tidak mungkin ketika dia akan kerja harus rifwah. Tidak mungkin ketika dia akan kerja, dia harus melakukan suap. Bahkan ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang bertauhid tidak akan bergantung kepada secuir kertas ijazah. Kenapa? Karena ini adalah bukan sumber keahlian orang. Bukan menunjukkan orang nilainya. Disebutkan umpamanya cum laude, semuanya. Tidak sedikit hari ini sebuah perguruan tinggi memberikan nilai yang hebat karena popularitasnya, pingin hebat. Padahal orang-orangnya tidak punya kemampuan. Orang yang bertauhid, mereka akan bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan mereka akan bergantung kepada keahlian dirinya. Kenapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala ketika diberikan tawaran, silakan garap tanah. Dia mengatakan, aku pedagang, bukan petani. Daluni ila suq, tunjukkan aku ke pasar. Ini hebat ahlu tauhid. Dan ini kehebatan ahlu tauhid. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ahlu sunnah, hum ahlu tauhid. Tidak selayaknya ahlu sunnah, salafiyun, mereka menggantungkan hidup kepada orang lain, meminta-minta. Tapi ahlu tauhid adalah orang yang hebat, yang meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kehebatan ahlu tauhid. Orang yang bertauhid, orang yang mengajarkan tauhid, dan sejarah membuktikan ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar radio Suara Quran, maka dengan itulah Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan tauhid. Dan beliau berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitabin falyakun awalama tad'uhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab, maka jadikanlah pertama yang kamu ajak kepada mereka kalimat la ilaha illallah, agar mereka mentauhidkan Allah, meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Barangkali demikianlah materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan ini adalah sebagai materi yang terakhir untuk kesempatan tahun ini ataupun bulan yang mulia ini. Barangkali mungkin ada beberapa pertanyaan, tidak mengapa ya, kita menjawab beberapa pertanyaan insyaallah. Syarat untuk menjadi hebat ini bagaimana? Iya, sesungguhnya kita itu harus membuat sekolahnya manusia. Jadi saya ada cerita gini, bahwa pendidikan Islam, ya jelas inti dari pendidikan adalah memahamkan manusia kepada sang penciptanya, yaitu Allah. Mengajarkan manusia kepada nabinya, dan mengajarkan manusia tentang agamanya. Tetapi sesuatu yang kita sepakati, tidak mesti semua orang mencapai derajat alim. Dalam arti alim, bakhir, yang dia mampu menguasai sisi-sisi ilmu agama ini. Karena setiap manusia Allah Ta'ala akan berikan kelebihan-kelebihannya. Maka oleh sebab itu ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pendidikan yang kita kemas pun sesungguhnya harus mengarah kepada seluruh tingkat kemampuan manusia. Yang mana kemampuan manusia itu memberi manfaat untuk agama ini. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tujuan dari pendidikan tentunya tidak mungkin kalau satu ma'had punya santrinya 1500. Yang 1500 ini kemampuannya sama. Maka semakin dewasa tingkat satu lembaga pendidikan, maka dia akan memberikan satu jalan kepada anak didiknya sesuai dengan kemampuannya. Sebab tentunya tatkala satu lembaga pendidikan ini memaksakan seluruh manusia untuk satu kemampuan, maka ini mungkin bisa dikatakan bagian dari bentuk kedzaliman. Kalau saya berikan contoh, sekolah, katakanlah sekolah binatang, ya, di situ ada katak, ada bebek, ada kijang, ada kuda. Lalu saya bilang, seluruh binatang ini kemampuannya harus seperti kuda. Soal di situ bebek ya tidak bisa lari seperti apa? Seperti kuda. Ayam juga tidak akan bisa lari seperti apa? Seperti kuda. Atau saya berikan contoh, dalam satu lembaga pendidikan ada seorang guru punya murid namanya si Udin. Kebetulan dari sekian materi pelajaran itu cuma dua yang nilainya 8. Seluruh nilainya adalah di bawah angka 6, 5 ke bawah. Maka sang wali kelas, sang gurunya marah memanggil si Udin tersebut. Kenapa kamu ini sekolah? Nilai kamu ini merah-merah, cuma 2 yang bagusnya. Maka si Udin ini bilang sama gurunya, maaf bu, ibu ngajar berapa pelajaran di sini? Kata gurunya ini, saya ngajar 2 pelajaran. Kata si Udin, sekarang dibalik bu, saya belajar 2 pelajaran, ibu ngajar seluruh pelajaran ini. Maka merenung si gurunya ini, saya juga tidak bisa kalau ngajar seluruh pelajaran dan harus hebat gitu. Ya, lewat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi tentunya lembaga pendidikan yang semakin dewasa berpikirnya, maka tidak mengapa. Ya, ini dia punya keahlian yang khusus, tapi dia paham tauhid. Tapi tidak mesti dia harus mampu menjelaskan tauhid dari berbagai sisi. Tapi dia tahu tauhid yang benar. Apa kewajiban seorang muslim? Hacker tapi ahli tauhid. Kan tidak mengapa. Dan pendidikan salah mesti begini. Ya, artinya dalam kenyataannya bahwa lembaga pendidikan akan tersandung dengan dirinya sendiri nanti. Ya, ketika dia melihat masyarakat, kenyataan yang ada. Kecuali kalau antum akan mengumpulkan orang, 100 orang yang belajar tentang syariat aja. Tapi kalau sekarang berbicara tentang dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah adalah dakwah yang menyeluruh, maka tidak mungkin bahwa kita membuat sebuah lembaga yang tadi, yang digambarkan tadi. Dan ini mungkin orang akan bertambah nanti berpikir, ahli-ahli pendidikan muslim, lembaga pendidikan akan bergeser lama-kelamaan. Sebab terkadang orang dewasa dengan kondisi yang ada, orang berpikir itu bertambah dengan kondisi yang ada. Mungkin kemarin kita baru berpikir ini, sekarang ternyata yang memahami dakwah salafiyah ini, dakwah ahli sunnah ini, dari berbagai sisi yang tidak memungkinkan, orang itu akan disikapi dengan sama. Harus kondisinya sama. Ya, satu contoh aja ya. Kalau antum mendefinisikan ujian apa? Ujian di sekolah. Menguji anak ya. Namanya imtihan itu penilaian pengalaman dia belajar. Kalau sekarang kan orang menilai ya guru bahasa Indonesia umumnya. Dan ini memang termasuk kekeliruan dalam sistem pendidikan di kita hari ini. Orang belajar bahasa Indonesia untuk diyakini dia itu pintar bahasa Indonesia, diujinya apa? Diujinya dengan pertanyaan. Padahal tujuan dari pelajaran bahasa Indonesia itu supaya linguistiknya jalan. Salah satunya, gimana ketika dia itu menjual barang bahasanya baik. Ketika dia menyampaikan hujah, hujahnya baik, kan gitu. Kalau antum sekarang ada materi bahasa Indonesia di pesantren, tujuannya untuk apa? Bukan tujuannya hanya memahami ini akhiran kan, ini akhiran ke apa, di mana gitu kan, bukan itu. Tapi setidaknya apa? Jangan ceramah seperti saya itu, bahasanya tidak bagus. Tetapi apa? Setidaknya ketika dia ceramah, bahasanya bagus. Ketika dia diskusi, bahasanya bagus. Bagaimana bahasa menyerang, bagaimana bahasa menyampaikan hujah, bagaimana bahasa menjatuhkan hujah, ini punya tingkatan bahasa. Nah sekarang orang diuji, pernah gak diuji seperti itu antum? Kalau buka pesantren, diuji seperti itu? Enggak. Nah ini keliru. Orang keliru. Ya, satu contoh, contoh yang lain. Tujuan menghafal Quran jadi muhafid. Untuk apa? Bukan tujuan utamanya nanti jadi muhafid lagi, bukan sekedar itu kan. Orang hafal Quran itu adalah untuk bisa berhujah. Apa dari ayat ini? Maka tidak sedikit orang yang hafal Quran, coba sebutkan tentang ayat-ayat yang menunjukkan Allah tinggi di atas arasnya. Maka dia berpikir-pikir. Kalau dititah ngimami, ya bisa Masya Allah. Ngimami itu tidak salah bacaannya. Bahkan tidak ada ayat yang dia keliru. Tapi disuruh, coba kamu jelaskan tentang ayat-ayat yang menunjukkan Allah tinggi di atas makhluknya. Berpikir-pikir, mana ayatnya? Bahkan dia tidak ingat kepada ayat yang tadi dibaca. Sabihis marabikal a'la. Tidak ingat kepada ayat itu. Wahual aliyul azim. Wahual qahiru fawqa ibadih. Tidak ingat itu. Nah ini belum apa, tingkat pembelajaran itu harus sampai sini gitu. Tingkat pembelajaran harus sampai di sini, dan itu inti dari pembelajaran. Maka sangat keliru gurunya yang ngajar, pemerintah yang menguji, kan ini repot itu. Mestinya guru sekolahnya yang menguji. Kenapa? Sebab yang namanya ujian itu apa-apa mencoba pengalaman dia belajar. Kalau orang lain dari mana gitu. Nah ini repot ya, nanti insya Allah tidak ada UN lagi. Iya, nggak apa-apa disampaikan, banyak orang yang mendengar ya lewat radio, ya, bahkan guru-guru atau mungkin ya, orang-orang dari kita ini memang perlu, ya. Karena sangat tidak tepat itu, sangat tidak tepat. Bagaimana berdakwah tentang tauhid kepada orang tua yang masih awam dan di tengah-tengah masyarakat yang masih banyak melakukan atau masih jauh dari syar'i? Ya dakwah pertama birriki walin, dakwah dengan lemah lembut. Yang kedua dakwah dengan bertahap, dari perkara yang mudah, dari perkara yang lebih akan dipahami oleh orang. Ya. Dakwah dengan dibantu dengan akhlak yang mulia. Dakwah dengan menggambarkan amal dalam kehidupan kita. Sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Barangkali ini pertanyaan terakhir. Apakah orang muslim yang berkeyakinan adanya hari baik, buruk, dia musyrik dan gugur amalan, amalan solehnya, tetapi dia masih menegakkan sholat? Jazakumul khairan kathira. At-tatayur, ini kan termasuk tatayur, yaitu menisbatkan kesialan, yaitu menisbatkan sebab kesialan ataupun kebaikan kepada selain Allah Ta'ala. Dan tatayur ini bukan hanya dengan burung, walaupun asal tatayur itu adalah kepada burung. Ima dengan kemana terbangnya ataupun dengan apa? Suaranya. Tetapi tatayur ini masuk dengan poin-poin yang lain, seperti dengan nomor. Orang umpamanya meyakini bahwa nomor 13 nomor sial. Maka ya di hotel-hotel terkenal tidak ada nomor 13. Nanti enggak laku nomornya itu. Maka ini terlarang. Atau dengan bulan. Seperti sebagian orang meyakini bulan Safar adalah bulan sial, sehingga mungkin di Indonesia sangat tidak didapatkan, ataupun mungkin sangat sulit mendapatkan orang menikah pada bulan Safar. Kenapa? Oh, ini bulan sial. Dan sebagainya. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah termasuk syirkul asghar. Jadi hukum asalnya adalah syirkul apa? Asghar, syirik kecil. Sebab menisbatkan sebab di sini. Adapun apabila dat tersebut memberikan manfaat dan mudharat, ya seperti umpamanya burung tersebut yang memberikan manfaat dan mudharat, maka berpindah dari syirik kecil kepada syirik besar yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Tetapi kalau hanya seperti tadi, maka dia adalah masuk kepada syirkul asghar, dan ini tidak membatalkan seluruh amal. Ini tidak membatalkan seluruh amal, tidak seperti syirik besar. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Suara Quran, demikianlah materi yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi satu motivasi kepada kita bahwa ahlu tauhid adalah ahlu khair. Ahlu tauhid ini adalah orang-orang yang membawa kebaikan, dan dengan sebabnya datang kebaikan. Mereka orang-orang hebat sebagaimana sejarah membuktikannya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka berakhirlah barangkali daurah pada kesempatan bulan ini ataupun pada kesempatan hari ini dengan tiga materi yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, tetap tegak dan teguh di atas hak, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas hak sebagaimana Allah Ta'ala telah menyatukan hati kaum muslimin dari generasi yang pertama dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.